Aku pancen wong sing tuna aksara ora bisa nulis ora bisa maca nanging ati iki isih duwe rasa rasa tresna kaya tumrape manungsa aku pancen kok cilik ora kaya raja iso mangan bae aku wis trimo nanging ati iki isih duwe rasa jroning batin sak tenane pengin kondo upus godhong gedhang aja saiki wis rakelingan pitik pring garik mbok apusi awakku yo nganti garik kelara sing tak gages saiki wis rakelingan tiwas ketibasan melu nandur tresno aku raketu aku pancen wong cilik ora kaya raja iso mangan bae aku wis trimo nanging ati iki isih duwe rasa jroning batin sak tenane isih kondo upus godhong gedhang aja pico saiki wis rakelingan pringe garing kok apusi awakku yo ngati garing kelaras godhong gedhang sing tak gages saiki wis ora kelingan tiwas ketibasan melu nandur tresno aku ra ketuman.